kau yang ku cinta. Kau yang ku sayang. Mengapa tega? Ditinggal mentah-mentah diriku olehmu. Aduh sakit, aduh sakit. Ditinggal mentah-mentah diriku olehmu. Aduh sakit, aduh sakit. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, keinginanmu selalu kututupi. Ditinggal mentah-mentah diriku olehmu. Aduh sakit, aduh sakit. Yang terucap dari bibir manismu. Kau yang ku cinta, kau yang ku sayang. Mengapa tega membuatku merana? Tuhan tolonglah, tabahkan hatiku ini. Ditinggal mentah-mentah diriku olehmu. Aduh sakit, aduh sakit. Dari bibir manismu. Kau yang ku cinta, kau yang ku sayang. Mengapa tega membuatku merana? Tuhan tolonglah, tabahkan hatiku ini. Ditinggal mentah-mentah diriku olehmu. Aduh sakit, aduh sakit. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Keinginanmu selalu ditinggal mentah-mentah diriku olehmu. Aduh sakit, aduh sakit.